Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan al-hijrah ilallah, hijrah kepada Allah. Setelah dijelaskan panjang lebar makna al-firar minallah ilaihi, lari dari Allah kepada Allah, yang ini mengandung makna tauhid ar-rububiyah. Kita lari dari perbuatan Allah, dari apa yang dikehendaki oleh Allah, dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, menuju kepada Allah. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau jelaskan, fata'ammal kaifa 'adal amru kulluhu ilal firar minallah ilaihi wa huwa ma'nal hijrati ilallahi ta'ala. Maka renungilah, amin, camkanlah bagaimana perkara semuanya itu kembalinya itu kepada makna lari dari Allah kepadanya, kepada Allah. Yang itu merupakan makna hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat hijrah kepada Allah jalla wa as. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-muhajir man hajara manahallah anhu. Hakikat orang yang muhajir, orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang dia berhijrah meninggalkan apa yang Allah telah larang darinya. Sehingga di banyak tempat Allah gandengkan antara iman dengan hijrah, karena saling berkaitan keduanya. Salah satunya menuntut yang lainnya. Hijrah butuh kepada keimanan. Keimanan itu menuntut hijrah yang hakikiyah, yang sesungguhnya. Wal maksud, maka yang dimaksud atau inti dari permasalahan ini, anal hijrah ilallah tatadammanu hijrana ma yakrahuhu wa idyana ma yuhibbuhu wa yardah. Hijrah kepada Allah itu mengandung makna hijrah meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, dan mengandung makna mendatangi, mengerjakan, menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu makna hijrah kepada Allah. Kalau kita bisa meninggalkan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kemudian kita menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Asluha al-hubbu wal bughdu, sehingga dasarnya, pondasinya itu adalah cinta dan benci. Cinta apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, benci apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fainal muhajiru min syai'in labuda yakuna mahajiru ilaihi ahabba mimahajiru minhu. Maka orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu, beralih kepada sesuatu yang lainnya, maka mesti apa yang dia beralih padanya itu harus lebih dia cintai dari apa yang dia tinggalkan. Harus demikian konsekuensinya. Kalau dia meninggalkan sesuatu, menuju pada sesuatu, berarti sesuatu yang dia tuju itu harus lebih dicintai daripada apa yang telah dia tinggalkan. Jangan sampai kita sudah meninggalkan sesuatu, menuju pada sesuatu yang lainnya, sesuatu yang kita tinggalkan itu masih lebih kita cintai daripada sesuatu yang kita tuju. Itu keliru. Seorang menyatakan atau mengklaim dirinya sudah berhijrah, tadinya membuka aurat, kemudian berhijab, menyatakan berhijrah, tapi hatinya masih cinta keadaan dulu ketika masih belum berhijab, glamornya kehidupan ketika masih belum berhijab, enaknya kehidupan yang dia rasakan ketika masih belum berhijab. Bukan itu orang yang dikatakan berhijrah yang sesungguhnya. Sampai apa yang dia berhijrah padanya itu harus lebih dia cintai dari apa yang dia tinggalkan. Fayu'thiru ahabbal amrain ilaihi alal akhar. Sampai dia harus mengutamakan yang paling dia cintai atas yang lainnya. Maka orang yang berhijrah yang sesungguhnya, kalau dia lebih mencintai perkara yang dia berhijrah padanya daripada apa yang telah dia tinggalkan. Wa idza kana nafsul abdi wa hawahu wa syaitanuhu innama yad'uwanihi ila khilafi ma yuhibbuhu wa yarduh. Wa qad buliya biha ula'i thalathah fala yazaluna yad'unahu ila ghairi mardati rabbihi. Maka jika nafsu seorang hamba dan juga hawa nafsunya dan setannya sesungguhnya senantiasa menyerunya untuk melakukan hal-hal yang menyelisih apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi jiwa seorang hamba, hawa nafsunya, syaitan yang menjadi pendampingnya, itu hanya mengajak kepada perkara-perkara yang menyelisih apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena tabiat dasar jiwa kita itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu kita juga mengajak kepada kejelekan. Syaitan pendamping kita itu juga mengajak kepada kejelekan. Mengajak kepada apa yang menyelisihi perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Waqad buliya biha'ulai thalas. Aw thalasah. Dan dia seorang hamba itu diuji dengan ketiga perkara tersebut. Diuji kita itu dengan jiwa kita yang mengajak kepada kejelekan. Diuji kita dengan hawa nafsu kita. Harus memperturuti seruan hawa nafsu kita. Diuji kita dengan bisikan-bisikan tipu daya dan makar-makar syaitan yang menyeru kita untuk menyelisihi perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tentu ini perkara yang berat. Seorang hamba diuji dengan tiga hal ini, ujian yang berat. Karena ketiga perkara ini senantiasa atau terus-menerus mengajak dirinya kepada selain yang diridhoi oleh Rabb-nya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat." Surga itu dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sementara neraka dikelilingi, dipagari oleh hal-hal yang mencocoki syahwat nafsu kita, selera jiwa kita. Sehingga untuk bisa memasuki surga itu butuh perjuangan yang berat. Beda dengan orang yang akan masuk ke dalam neraka, enggak butuh perjuangan yang berat karena semua yang akan mengantarkan kepada neraka itu mencocoki selera jiwanya, tuntutan hawa nafsunya, bimbingan syaitannya mencocoki. Wada'il iman yada'uhu ila mardati rabbi, sementara penyeru keimanan itu mengajaknya menuju kepada keriduan Rabb-nya. Maka di sini terjadi peperangan. Tinggal mana yang unggul dari dua hal ini? Apakah jiwa yang mengajak kepada kejelekan, hawa nafsu yang menuntut kita untuk mengikuti seruannya, syaitan yang mengajak kita kepada kebinasaan, apakah itu yang mengungguli diri kita, ataukah penyeru keimanan yang mendominasi diri kita? Ketika kita menyadari keadaan kita demikian, fa'alaihi fi kulli waqtin ayyuhajira ilallah wa la yanfaqu fi hijratihi ilal mamat, maka wajib bagi seorang hamba di setiap saat untuk berhijrah kepada Allah. Kita dituntut untuk berhijrah kepada Allah setiap saat. Karena hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya itu fardu ain bagi setiap orang setiap saat, setiap detik, setiap desahan nafas kita. Tidak akan terlepas dari seorang pun kewajiban hijrah yang demikian. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang dimaukan oleh Allah dari hamba-hambanya. Sama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam doanya beliau menyatakan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Takut Rasulullah kalau urusan beliau diserahkan pada dirinya oleh Allah meskipun hanya sekejap mata. Karena kita butuh berhijrah kepada Allah itu setiap saat. Jangan sampai kita luput dari hijrah kepada Allah meskipun hanya sesaat dalam kehidupan kita, waliyadubillah. Maka gak boleh seorang hamba itu terlepas dari hijrahnya kepada Allah illal mamat, sampai kematian menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Maka hakikat orang yang berhijrah tadi dikatakan oleh Rasulullah, al-muhajir man hajjara manaha Allah. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Juga dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah menyatakan al-muhajir man hajjara sayyiat wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang yang berhijrah adalah mereka yang berhijrah bisa berhijrah meninggalkan ragam-ragam kejelekan. Sayyiat. Seorang muhajir adalah orang yang bisa meninggalkan kejelekan-kejelekan. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka hakikat hijrah itu digapai bagi orang yang bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Maka hijrah hakikatnya adalah kapan seorang hamba itu bisa mengenali kebenaran, bisa berpegang teguh dengannya, bisa dia itu berpindah dengan kebenaran tersebut, bisa mendakwahkan kebenaran tersebut, bisa sabar di dalam menghadapi gangguan atau risiko di jalan kebenaran. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya. Itu jalannya segenap para rasul. Maka hijrah adalah kapan seorang itu bisa berpegang teguh dengan Islam, sehingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat, dari satu situasi ke situasi yang lainnya, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, dalam keadaan dia memegangi Islam, memegangi Al-Haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ditanya ayyul hijrati afdal, hijrah yang bagaimana yang paling afdal, paling utama. Maka beliau menjelaskan antahjura ma kariha rabbuk, kalau kamu bisa meninggalkan apa yang dibenci oleh Rabbmu. Dalam satu lafaz man hajara ma harramallah. Seutama-utama hijrah adalah orang yang bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'as. Juga hakikat hijrah, kalau seorang bisa meninggalkan bersandar kepada selain Allah, menuju kepada tawakal hanya kepada Allah. Kapan seorang bisa meninggalkan rasa takut dari selain Allah, menuju takut hanya kepada Allah semata. Kapan seorang bisa meninggalkan cinta ibadah kepada selain Allah, menuju pada cinta kepadanya semata. Kapan orang bisa meninggalkan harapan pada selainnya, menuju kepada harapan kepada Allah semata. Itulah hakikat hijrah yang sesungguhnya, yang kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Jalla wa'as. Maka disebutkan hakikat orang yang berhijrah. Tadi dalam perjalanan kita menuju hijrah yang hakiki kepada Allah, itu ada rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Tadi nafsul abdi wa hawahu wa syaitanuhu, jiwa hamba yang mengajak kepada kejelekan tadi, hawa nafsunya, setannya. Dalam keadaan tabiat jiwa itu senantiasa condong kepada syahwat-syahwat dunia, kelezatan-kelezatan dunia. Meskipun dalam syahwat dunia, dalam kelezatan dunia itu terdapat kebinasaan dirinya, maka jiwa tetap akan ada kecenderungan ke arah itu. Meskipun di situ terdapat risiko ada jurang kebinasaan diri kita, maka jiwa ada saja kecenderungan kepada hal-hal tersebut. Maka di sini dibutuhkan upaya keras, mujahadatun nafas min tarwidiha wa kabahi jimahiha wal ahd bizimamiha ila haitsu najatiha. Perlu kita untuk menundukkan jiwa kita. Perlu kita untuk mengekang hawa nafsunya. Perlu kita untuk memegangi kendalinya untuk diarahkan kepada hal-hal yang itu bisa menyelamatkan jiwa kita. Bisa meraih kebahagiaan. Maka tentu hal itu enggak akan bisa terrealisasi, terwujud, kecuali dengan kita harus meninggalkan apa saja yang itu menjadi syahwat jiwa kita, tuntutan hawa nafsu kita dari kelezatan-kelezatan dunia dan syahwatnya yang fana, berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, perangai-perangai yang buruk, menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Karena apa yang disenangi oleh tabiat dasar jiwa manusia dari kelezatan dunia itu rata-rata sayyul fi'al wa qabihul hisal. Rata-rata itu perbuatan-perbuatan jelek, perangai-perangai yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan. Tabiat jiwa manusia itu senang rata-rata adalah perangai yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu harus bisa kita tinggalkan untuk menuju pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Berubah apa? Jalilul a'mal wa jamilul khisal. Menuju pada amal-amal yang baik, amal ketaatan, amal soleh. Menuju pada perangai yang baik, akhlak yang mulia. Ini perkara yang harus dipelajari, dikaji oleh segenap kaum muslimin dari pelajaran hijrah nabawiyah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal-amal soleh itu tergantung dengan niatannya. Setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatannya. Siapa yang hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya dinilai untuk Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan atau untuk mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada niatan apa dia berhijrah. Maka orang yang berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada Rasulnya adalah orang yang bisa memegangi, menguasai kendali jiwanya dengan cara dia berusaha untuk mengamalkan amal ketaatan pada Allah dan Rasulnya, menjauh dari kemaksiatan pada Allah dan kemaksiatan pada Rasulnya. Itulah hakikat seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wadhalikal fawzul adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dia kekal abadi di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudakhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal abadi di dalamnya dan baginya azab yang menghinakannya. Maka Sebagai penutup dalam kajian sore hari ini, hakikat orang yang berhijrah kepada Allah, siapa yang bisa menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya. Kemudian dia berhijrah dengan hatinya dari kecintaan pada selain Allah menuju kepada kecintaan Allah semata. Dari ubudiyah kepada selainnya menuju kepada ubudiyah hanya kepada Allah semata. Dari rasa takut pada selain Allah dan berharap padanya menuju kepada rasa takut dan berharap hanya kepada Allah semata. Dari berdoa kepada selain Allah dan memintanya tunduk padanya menuju kepada berdoa, meminta dan tunduk hanya kepada Allah. Ini makna firar ilallah, lari menuju Allah. Fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah. Inilah makna firar ilallah, makna hijrah kepada Allah. Nahdlatim bihadal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.